Apakah menceritakan kebaikan orang yang kita cintai termasuk bagian dosa lisan? Yang tadi dinukilkan dari ucapan Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, salah satu contoh maksiatul lisan yang mudah sekali kita lakukan, sulit untuk kita hindari, memuji-muji orang yang kita sukai. Ya, menyebutkan kebaikan orang yang kita sukai dalam konteks yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, sampai membuat kita tidak bersikap adil. Itu yang diinginkan. Tidak secara mutlak. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Makanya tadi kita nukilkan kalamnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilat wa ainus sukhti tubdil masawiya. Ya, itu untuk menjelaskan kalau apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam penjelasannya di atas itu pada konteks yang tidak dibenarkan dalam syariat yang membuat kita tidak bisa berlaku adil. Ya, itu yang tidak diperbolehkan. Tayyib. So,